sejuta cerita terukir dalam menjadi sebuah dilema. Mengertikah engkau perasaanku tak terhapuskan? Malam menangis tersembung basahi mata hatiku. Oh, mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan. Terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau pertanyakan cintaku? Aku pun tak mengerti yang terjadi. Apa salah dan kurangku padamu? Kini terlambat sudah untuk dipersalahkan. Karena sekali cinta, aku tetap cinta.